Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله فرقنا ربي رجاء تان بميرسى Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajlis dalam kesempatan yang mulia ini untuk membahas tentang kaidah-kaidah islah dan tarbiyah inda ahli sunnati wal jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca kaidah yang ketiga, yakni anna ahli sunnati wal jamaati la yastaqilluna bifahmi al-Qur'an yani sunnah, bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka tidak sendiri memahami Al-Qur'an tanpa sunnah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan memberikan contoh-contoh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa Al-Quran tidak mungkin dipahami sendiri. Al-Quran yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia tidak bisa dipahami tanpa sunnah. Sekali lagi, tidak bisa dipahami tanpa sunnah. Kemarin di antara dalil yang disebutkan oleh penulis adalah surat An-Nahl ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Tentang al-bayan, penjelasan yang disebut dalam ayat yang mulia ini mencakup dua hal. Yang pertama, bayanul lafzi wa nazmihi. Yang kedua, bayanu makna lafzi أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه. Bayan yang pertama mencakup penjelasan tentang lafaznya, ini tentang tablighul Quran. Rasulullah mulia alaihi salatu wasalam tidak mungkin menyembunyikan lafaz-lafaz Al-Quran. Rasulullah mulia alaihi salatu wasalam menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada umatnya. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata." Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang mengklaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat atau mengada-ada, telah mengada-ada atas nama Allah dengan sangat besar sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wahai rasul, kata Allah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi yang memiliki sifat amanah dan tidak mungkin menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan wahyukan kepada beliau. Kemudian kata ulama, al-bayan, penjelasan yang disebut dalam surat An-Nahl ayat 44, yang ini merupakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga mencakup bayan makna lafzi atau al-jumlati atau al-ayat alladhi tahtaju al-ummatu ila bayani, menjelaskan tentang makna lafaz atau kalimat atau ayat yang dibutuhkan oleh umat untuk penjelasannya, ya, yang dibutuhkan oleh umat untuk penjelasannya. Dan banyak, ya, dalam Al-Quran ayat-ayat yang global, yang umum, yang mutlak. Kemudian datanglah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam untuk menjelaskan yang global tersebut dan menghususkan yang umum tersebut dan mengikat yang mutlak tersebut, ya, baik dengan perkataannya, yakni dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atau dengan fi'il, dengan perbuatan beliau, atau dengan takrir dari takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muhaddis besar zaman sekarang, yakni Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya, seorang ulama yang kokoh ilmunya, beliau punya risalah yang sangat bermanfaat tentang masalah ini, yakni tentang manzilatu sunnati fil Islam, manzilatu as-sunnati fil Islam. Dan beliau sebutkan dalam risalah tersebut tentang ahamiyat fahmil Quran min khilali as-sunnah, ya. Jadi pentingnya memahami Al-Quran dari sunnah Nabi yang mulia alaihi as-salatu wassalam. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan berikan atau saya akan bacakan contoh-contoh, ya, yang mana kita tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa sunnah, ya. Jadi daruratus sunnah difahami Al-Quran, ya. Untuk memahami Al-Quran sangat daruri sekali, ya, kita memahami lewat sunnah Nabi yang mulia alaihi as-salatu wassalam. Mari kita perhatikan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surat Al-Ma'idah. Ini contohnya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. berfirman, wassariku, pencuri laki-laki, wassariqatu, dan pencuri wanita. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, apa hukumannya? Allah katakan, fakta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Fakta'u aydiyahuma, jaza'an lima kasaba, sebagai balasan dari perbuatannya, nakalam minallah, dan sebagai azab atau sanksi dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah contoh yang sangat baik, contoh yang layak untuk kita sampaikan. Kalau kita perhatikan bahwa Allah berbicara tentang memotong tangan pencuri di sini, baik itu pencuri laki-laki atau pencuri wanita. Seandainya kita tidak kembali kepada sunnah, maka tidak mungkin kita bisa menerapkan ayat yang mulia ini dengan pas, dengan benar. Maka datanglah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam untuk menjelaskannya, untuk menjelaskan hal tersebut atau ayat ini. Di mana datang sunnah mengikat, ya, mengikat berapa nisab atau takaran yang dengannya seorang pencuri dipotong tangannya. Ya, dijelaskan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sebagaimana dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi wasalam bersabda, la tuqta'u yadus sariki illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tidaklah dipotong tangan pencuri, ya, kecuali kalau sudah mencapai nisabnya seperempat dinar atau lebih. Ya. Kalau masih di bawah seperempat dinar, maka tidak bisa ditegakkan hukum potong tangan. Dan satu dinar, ya, sebagian ulama menghitungnya 4,25 gram emas. Ya. Kalau seperempatnya, misalkan 1 gram lebih, ya, nah itu bisa diperkirakan. Kalau sudah mencuri lebih dari seperempat dinar atau lebih, maka dipotong tangannya. Tapi kalau mencuri di bawah itu, tidak bisa. Misalkan ada orang mencuri, misalkan barang dari tempat simpanan orang yang punya barang tersebut, dia ngambil harganya masih di bawah itu. Harganya misalkan 50 ribu atau 60 ribu. Ya. Nah, kalau misalkan kita tidak paham atau tidak kembali kepada sunnah, kita akan katakan, ayo kita potong tangan. Begitu kan? Tentunya ini tidak benar. Kemudian berbicara masalah tangan. Ya. Mana yang dipotong? Karena istilah tangan ini seperti yang ada di tubuh kita. Ya, bisa dikatakan dari ketiak sampai ujung tangan, ujung jari. Ini tangan. Potongnya mana? Apakah siku, dari siku potongnya? Atau dari pergelangan tangan? Atau jarinya? Ini kalau tidak kembali kepada sunnah, tidak mungkin bisa menerapkan ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, datanglah sunnah dalam menjelaskan masalah ini. Begitu juga dalam masalah tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Usap wajah kalian dan tangan kalian. Bagaimana cara mengusap tangan? Datanglah sunnah untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau tidak memakai sunnah, sekali lagi, maka tidak mungkin memahami Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan bahas contoh-contoh sedikit tentang pentingnya sunnah dalam memahami Al-Quran yang mulia. Contoh yang lain. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya, orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum memahami makna zalim dalam ayat yang mulia ini secara umum, yashmul kulla zulm, mencakup semua kezaliman, walaupun sahir, walaupun kecil, ya. Sehingga mereka berkata, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri, ya. Nah, mereka tidak memahami seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka berkata, faqalu ya Rasulullah, ayyuna la lam yalbis imanahu bi zulmin. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita, ya, siapa di antara kita ini, siapa di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu laysa bidzak, ala tasma'una ila qawli Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kata Rasul, sesungguhnya tidak seperti itu pemahamannya. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman, maksudnya Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar, merupakan kezaliman yang besar. Lihat di sini, para sahabat memahami kezaliman yang disebut dalam ayat secara zahirnya. Walaupun mereka, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, afdalu hadhihi al-ummah, abarruha kuluban, wa a'maquha ilman, wa aqalluha takallufan. Ini umat seafdal-afdalnya umat ini. Hatinya paling baik, ya, paling dalam ilmunya. Dan ini pujian dari Abdullah bin Mas'ud kepada para sahabat. Fa innahum ma'a dhalika qad akhta'u fi dhalika al-fahm. Walaupun demikian, para sahabat dalam kesempatan ini qad akhta'u, kata ulama, ya, kata ulama, salah dalam masalah pemahaman, memahami makna kezaliman di sini. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meluruskan pemahaman mereka, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa makna kezaliman yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut innama huwa syirk, adalah apa? Adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga para sahabat dan menjaga Ahlu Sunnati wal Jamaah dari salah memahami Al-Quran. Tentunya memahami Al-Quran, hendaknya kita lihat sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini contoh yang sangat gamblang, sangat jelas bahwa Al-Quran, memahami Al-Quran itu butuh kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar tidak salah. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Kemudian yang kedua, atau contoh berikutnya, tentang masalah qasar dalam solat. Dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru." Yang artinya, apabila kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, yakni mengadakan safar, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat apabila kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Lihat, zahir dari ayat yang mulia ini, yakni surat An-Nisa ayat 101, bahwa mengqasar salat dalam safar itu ada syaratnya, yakni syaratnya al-khauf. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In khiftum," apabila kalian takut. Oleh karena itu, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka bertanya, ini radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ma baluna naksuru waqad aminna, ma baluna naksuru waqad aminna." Ya Rasulullah, kenapa kita qasar salat padahal kita sudah aman? Rasulullah SAW berkata, yang menjawab pertanyaan para sahabat, kata Rasul, "Sadaqatun, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu." Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, ini merupakan sadaqah yang Allah berikan kepada kalian. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Maka terimalah sedekahnya. Lihat, dalam contoh ini, dalam contoh ini, kalau tidak ada hadis yang mulia ini, ya, niscaya kita apa? Kita akan ragu minimalnya dalam mengqasar solat ketika kita safar dalam keadaan aman, ya. Oleh karena itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ya, kenapa kita qasar? Rasulullah SAW berkata, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu." Ya, ini merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah sedekahnya. Nah, ini contoh yang juga sangat jelas dan gamblang sekali bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah. Ya, bisa salah kita memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah. Dan yang tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berikutnya, contoh pentingnya sunnah dalam memahami Al-Quran adalah ketika kita membaca surat Al-Ma'idah ayat 3, ya, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan atas kalian al-maita, al-maita yakni bangkai, wad-dam artinya darah. Diharamkan bangkai dan darah. Ya. Kalau kita tidak kembali kepada sunnah, maka secara umum kita akan mengharamkan semua jenis bangkai dan semua jenis darah. Ya. Tetapi kita lihat sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yakni sunnah qauliyah, yang menjelaskan bahwa ada bangkai yang halal dan ada darah yang halal, yakni ini merupakan pengkhususan dari keumuman ayat ini, yakni pengecualian. Rasulullah alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah, beliau bersabda, "Uhillat lana maitatani wadaman." Ya, kata Rasul, dihalalkan untuk kami, untuk kita, dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatan, adapun dua bangkai, kata Rasul, adalah falhutu wal jarad. Falhutu wal jarad, ikan dan belalang. Ini bangkai ikan bijami'i anwa'ihi, ya, bangkai ikan bijami'i anwa'ihi, jadi semua jenis bangkai ikan ini halal, ya. Dan juga bangkai belalang. Belalang halal, ya, boleh di ada belalang bangkai kita goreng, boleh. Bangkai ikan boleh, ya. Seandainya kita tidak menggunakan hadis ini, maka kita katakan haram bangkai belalang dan bangkai ikan, ya. Tentunya pemahaman ini salah, ya. Ketika membaca ayat yang mulia ini, hurrimat alaikumul maitatu waddam, oh, jadi semua bangkai itu haram, semua darah itu haram, ya. Ini pemahaman yang sangat keliru. Kemudian Rasul pun berkata, wa ammad daman, adapun dua darah, adalah al-kabid fal-kabidu wattihan, limpa dan hati, hati dan limpa, yakni. Nah, dalam contoh yang ketiga ini, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita juga, ya, bahwa al-jarad was-samak, yakni belalang dan ikan, itu bangkainya halal. Bangkainya halal. Begitu juga limpa dan hati, ini halal. Contoh berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighairillahi bihi. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak menjumpai dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau dia berupa bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya dia adalah kotor. Atau yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan terjadi kesalahan ya dalam memahami ayat yang mulia ini. Telah datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengharamkan sesuatu yang tidak disebut dalam ayat yang mulia ini. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu dhinabin min as-siba' wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr haram." Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. "Kullu dhinabin min as-siba'." Setiap binatang yang punya taring dari binatang buas dan setiap burung yang punya cakar yang tajam, kuku cakar tajam yang sangat tajam, maka itu haram. Nah, kalau tidak baca hadis ini, maka kita akan menghalalkan hewan yang disebutkan ini. Ya, anjing halal, kemudian singa halal, ya, kemudian harimau halal, serigala halal, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Oleh karena itu, hendaknya kita memahami Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga burung yang punya cakar tajam ya, juga diharamkan. Juga ada hadis yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ya, ketika Rasulullah SAW bersabda di hari perang Khaybar dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Inna Allah wa Rasulahu yanhayanikum anil humuril ahliyah fa inna rijsun," kata Rasul. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan keledai yang jinak karena dia adalah rijs, dia adalah kotor. Ya. Nah. Berikutnya contoh berikutnya adanya Allah muliakan. Ya. Adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 32. Kalau kita tidak kembali ke hadis, kita pun akan salah dalam memahami ayat yang mulia ini. Allah berfirman, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min rizq." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Wat-tayyibati min rizq, dan rizki yang baik-baik. Ya. Perlu diketahui, telah datang sunnah menjelaskan perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan, di mana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau keluar suatu hari di hadapan para sahabatnya. Ya. Jadi dan beliau ya, di salah satu tangannya beliau ada harir, yakni sutra, dan tangan yang lain beliau memegang zahab, yakni emas. Dan Rasulullah SAW berkata, "Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati hillun li'inathihim." Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dua barang ini, yakni sutra dan emas, itu haram atas umatku yang laki-laki. Ya. Tetapi halal buat wanitanya. Tetapi halal buat para wanita. Nah, seandainya kita tidak membaca hadis ini dan tidak memahami Al-Quran dengan hadis ini, maka akan seenaknya kita memahami Al-Quran sebagaimana sebagian orang ya, sebagian penulis Al-Mu'asirin pada zaman sekarang ya, membolehkan hal tersebut ya, membolehkan memakai sutra dan memakai cincin emas atau memakai emas ya, untuk laki-laki. Kemudian berdalil dengan dalil ini dalam surah Al-A'raf ayat ke 32 ya, ini tidak benar. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah tidak memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah, tidak memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah ya. Dalam contoh yang lima, dalam contoh yang terakhir ini tidak boleh bagi kita mengatakan ketika ada yang memakai cincin emas atau sutra dari kalangan laki-laki, ini kan perhiasan, ini kan sesuatu yang mubah, Allah halalkan ya. Lihat Allah berfirman kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, berdalil dengan ini. Lihat, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya ya. Ini pendalilan yang tidak benar, pendalilan yang sangat salah. Oleh karena itu ketika memahami Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya. Ini sangat jelas sekali dan sangat disayangkan ya, merupakan hal yang disayangkan. Ada sebagian manusia, ada sebagian orang yang membolehkan makan binatang buas, memakan anjing, memakan binatang buas yang bertaring, juga membolehkan laki-laki memakai cincin emas ya. Dan mereka hanya bersandar dengan Al-Quran saja, hanya bersandar dengan apa? Al-Quran saja. Dan mereka itu dijuluki dengan Quraniyin ya, atau ingkaru sunnah, munkiru as-sunnah. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka, mereka menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka tanpa melihat sunnah Nabi yang sahih ya. Tetapi mereka yakni meninggalkan sunnah Nabi yang mulia dan melemparkannya di punggung-punggung mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam hadis yang sahih akan datang satu kaum yang seperti itu ya. Di dalam hadis yang sahih Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul berkata la ulfiyanna ahadukum la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma umirtu bihi mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na ya. Kata Rasulullah, akan aku jumpai salah satu di antara kalian, ini akan datang suatu masa di mana salah satu di antara kalian duduk di bangkunya, yakni depan rumah yakni. Datang perkara dariku, kata Rasul, dari apa yang aku perintah atau aku larang. Kemudian dia berkata, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu apa yang kami dapati dalam kitab Allah, kita ikuti ya. Artinya menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah." Ketahuilah bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang berfatwa halalnya memakan anjing ini salah, sangat salah sekali ya, menyelisihi kaidah ini. Menyelisihi kaidah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, perhatikan, ahli sunnah wal jamaah punya kaidah annahum la yastaqilluna bifahmil Qur'ani anis sunnah, bahwa mereka tidak berdiri sendiri dalam memahami Al-Quran tanpa sunnah. Ya, sekali lagi, bahwa mereka tidak berdiri sendiri memahami Al-Quran tanpa sunnah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasula faqad ato'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Dan Allah pun berfirman, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbik, ya, fala warabbik, demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, ya, pemutus dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak mendapati dalam diri mereka haraj, harajan, rasa sempit dari apa yang engkau putuskan, dan mereka betul-betul menerima. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan ke mana? Kembalikan ke Rasul SAW. Kata Rasul haram, haram. Kata Rasul halal, halal. Kita harus menerima. Tapi ketika kata Rasul haram, kemudian kita bilang halal, maka dipertanyakan keimanan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, kemudian dia memilih perkara yang lain, ya. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah berfirman, ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa ma nahakum anhu fantahu. Wabil munasabah, yakni dalam kesempatan ini ada sesuatu yang menarik, yakni ketika ada seorang wanita, ya, datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, wanita ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, antal ladhi taqul la'ana Allah an-namisat wal-mutanamisat wal-washimat ila akhirihi, ya. Apakah anda yang berkata bahwa Allah melaknat an-namisat, yani wanita-wanita yang mencabut bulu wajahnya, bulu alis, ya, Allah melaknat mereka, dan yang minta dicabut, dan wanita yang mentato dan yang diminta ditato, ya, itu wanita-wanita yang ditato, ingat, itu dilaknat, ya, dilaknat di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita tersebut berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, anda berkata Allah melaknat mereka, Allah melaknat mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata, nah, ya, Allah melaknat mereka, wanita yang ditato, minta ditato, wanita yang mentato, ya, dan wanita yang mencabut alis, ya, dan berapa banyak sekarang wanita yang melakukan hal yang dilarang, ya. Qalat, wanita ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, fa inni qara'tu kitab Allah min awwalihi ila akhirih falam ajid fihi ma taqul. Subhanallah, ya, kita perhatikan. Sangat menarik sekali. Kata wanita tersebut, فإني قرأت كتاب الله. Sesungguhnya aku sudah membaca kitab Allah. Min awalihi ila akhirihi. Dari depan sampai belakang. Dari awal sampai akhirnya. Okay? Kalau sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Min awalihi ila akhirihi. Kata wanita tersebut. Ya? Jadi wanita tersebut, dia mencoba mencari apa benar nih Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Allah melaknat wanita yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya, dia baca, wanita tersebut baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya diperhatikan. Ya, dan wanita itu berkata, falam ajid fihi ma taqul. Ternyata saya tidak menjumpai perkataan Anda ini. Ternyata saya tidak menjumpai apa yang Anda katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ya, melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, dan melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya. Ya. Faqala laha, maka kita lihat. Ya. Lihat bagaimana jawaban Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala laha, Abdullah bin Mas'ud berkata, in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Ya? Kalau anti betul-betul baca, pasti anti akan menjumpainya. Anti akan mendapatkannya. Kalau anti betul-betul baca itu Al-Quran, perhatikan, ada yang saya katakan. Ya? Amma qara'ti وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Tidakkah anti membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul, ambillah, yani apa yang diperintah oleh Rasul, kerjakan. وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Qalat wala. Ha, wanita itu berkata, ya, saya baca ayat ini. Saya baca ayat ini. Ha. Qal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu an-namisat ila akhirih. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat an-namisat. An-namisat, wanita-wanita yang mencabut bulu bulu wajahnya, bulu alis, ya. Dan wanita-wanita yang minta dicabut, wal mutanamisat, wal washimat, wal mutawashimat, dan wanita yang ditato atau wanita yang mentato dan minta ditato. Ya. Dan hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Ya. Jadi, sangat jelas sekali dalam hadis yang mulia ini bagaimana Abdullah bin Mas'ud, ya, menjawab pertanyaan dari seorang wanita ketika dia memahami Al-Quran sendiri, ya, tanpa melihat ke sunnah. Maka dibimbing oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini juga saya sampaikan bahwa, ya, kita tidak cukup memahami Al-Quran dengan mengandalkan bahasa Arab saja, ya. Tidak cukup memahami Al-Quran Al-Karim dengan mengandalkan bahasa Arab saja. Betul bahwa untuk memahami Al-Quran dan Sunnah butuh dengan bahasa Arab, dan belajar bahasa Arab merupakan fardu kifayah, karena memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, ya? Sedangkan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. وَمَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Tetapi tidak cukup memahami Al-Quran dengan bahasa Arab saja. Oleh karena itu, sebagian kita bergaya-gaya dengan ilmu sorofnya dan nahunya cukup, kata mereka, atau sebagian mereka mengatakan cukup ketika seseorang memahami nahu dan sorof bisa memahami Al-Quran. Ini tidak benar sama sekali, tidak cukup, tapi harus dimadankan pada sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Dan ada tanbih yang penting dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-Quran dan sunnah derajatnya sama. Al-Quran dan sunnah derajatnya sama, tidak bisa dipisahkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya baca dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya yang membacanya dan untuk para pendengar serta para pemirsa di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat manfaat yang telah Ustaz sampaikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari majelis ilmu seperti ini. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan dan ingin secara langsung menghubungi nomor kami, silakan bisa Anda hubungi nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Untuk pesan singkat, mulai sekarang Anda bisa kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengangkat bagi Anda yang telah menghubungi nomor kami. Halo, assalamualaikum. Terputus Ustaz, kita coba kembali. Telepon yang kedua, silakan bagi Anda yang sudah memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi nomor kami, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Haji Sudansa, Pak, Kalimantan Timur, Samarinda. Silakan. Iya. Ahlan, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat saja, Ustaz, yang saya tanyakan. Dan saya ada punya amalan, Ustaz. Bahwa saya kan biasa amalan itu saya bacakan untuk kedua orang tua saya. Iya. Yang saya baca Quran dan tahlil, Ustaz. Apakah ini pernah dilakukan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini tidak mengandung bid'ah? Mohon kejelasannya, Ustaz. Yeah. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sebagai anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dan anak yang ingin mendapatkan pahala rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah tiada, ya, itu sangat mudah sekali diberikan keterangan oleh para ulama, ya. Jadilah kita anak-anak yang soleh dan solehah. Jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena secara otomatis amal kebajikan dari anak itu akan kembali kepada orang tua, ya, akan kembali kepada orang tua dengan dasar sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Rasul berkata, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Ya. Dan seseorang tidak mendapatkan kecuali dari apa yang diusahakan. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Nah, anak-anak itu hasil usaha orang tua. Oleh karena itu, secara otomatis kata ulama, sholatnya, ya, puasanya, sedekahnya, hajinya, dan seluruh amalan kebaikan, selain anak itu mendapatkan pahala, maka orang tua pun mendapatkan pahalanya. Orang tua pun mendapatkan pahalanya. Ya. Adapun secara khusus mengirimkan bacaan Al-Fatihah, maka tidak ada sunnahnya. Ya. Dan juga yang tadi disebutkan tidak ada sunnahnya. Ya. Tapi hendaknya kita terus berbakti kepada kedua orang tua dengan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, dengan menjadi anak-anak yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendoakan orang tua agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah, ya, karena ada di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana orang tua ya diangkat derajatnya oleh Allah karena istighfar dari anaknya. Istighfar dari anaknya. Ini yang bisa saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali kami buka line telepon untuk telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan. Ya, saya mengatakan ini Ustaz, dari ada seseorang waktu kecil dulu hidupnya sangat miskin sekali. Terus di dekatnya tuh ada kebun singkong. Ya, dia supaya keluarganya suka mencuri itu, kemudian dia makan untuk keluarganya. Ya, itu kisah dulu waktu masih kecil, sekarang kan udah hidupnya udah sejahtera. Lalu itu dihukumnya gimana Ustaz? Apakah itu juga termasuk dosa atau itu juga mencuri karena memang keadaannya waktu sangat miskin sekali. Tentunya ya tentang kemiskinan juga salah satu mawani ya atau kelaparan ya salah satu hal yang mencegah ditegakkannya hukum memotong tangan, ya, karena hukum potong tangan itu juga bukan hanya sekedar potong, ya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang kan, kemudian juga ditakut-takuti oleh orang-orang yang tidak memahami tentang memahami syariat Islam, ya, jadi dilihat juga, ya, tetapi hendaknya kita tahu bahwa hukum asal mencuri, memakan harta orang lain adalah hukumnya haram. Hukum asalnya haram. Innal insana ala nafsihi basirah. Sesungguhnya seorang itu lebih mengetahui tentang keadaan dirinya. Sesungguhnya seseorang lebih mengetahui tentang keadaan dirinya. Ya. Nah, seandainya dia mencuri tadi singkong, padahal masih ada makanan lain yang masih bisa dimakan, ya, makanya jelas hukumnya haram dan tidak boleh, ya. Hukumnya haram dan tidak boleh. Mestinya ketika mau ambil izin kepada yang punya, ya, yang punya, ya. Dan saya kira bisa izin kan? Mesti bisa izin. Kecuali kalau memang dalam kondisi yang sangat darurat, kondisi yang sangat darurat, kalau tidak makan maka mati atau meninggal, maaf ya. Bahasa mati buat binatang kata ya kan? Kalau tidak makan meninggal, nah ini gimana gitu ya. Maka dalam kondisi ini tidak mengapa ya, karena ulama punya kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, bahwa keadaan yang darurat itu menghalalkan sesuatu yang dilarang. Seseorang misalkan dia mau meninggal, kalau tidak makan, tidak ada kecuali yang haram makan. Tetapi ada kaidah lagi, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Bahwa darurat itu juga ditakdirkan, artinya ditentukan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Tidak berlebihan. Seperti misalkan seseorang di padang ya. Di padang atau di hutan enggak ada makanan kan? Enggak ada kecuali memakan yang haram. Cukup untuk ngisi perutnya dan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dia tentu kepada haram. Dalam kondisi tadi ya sebenarnya yang lebih mengetahui tentang keadaan adalah si pelaku ya. Dia tahu apakah ini berlebihan atau tidak dan seterusnya kan gitu. Tapi hukum asal mencuri haram, dosa besar, haram ya. Hukumnya haram. Oleh karena itu anda tidak bisa mengatakan bagaimana-bagaimananya, tapi kasih kaidah seperti ini. Ya. Oleh karena itu hendaknya kalau sudah sejahtera untuk kehati-hatian minta maaf. Minta apa namanya itu diikhlaskan atau diganti. Baik. Ya. Kepada kalau misalkan yang punya meninggal kepada ahli warisnya. Ya, kepada ahli warisnya dan seterusnya. Dan anak kira juga tidak sehat tiap hari makan singkong tadi itu. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, mulai sekarang kami akan bacakan pertanyaan dari Tarijo di Bandung, Ustaz. Yang bertanya, Ustaz, sunnah adalah pemahaman atau penjelasan Al-Qur'an. Bagaimana hubungannya Al-Qur'an dengan adanya tafsir para ulama? Syukran, Ustaz. Iya. Baik. tafsir dari kata fassara, yufassiru tafsiran. Ya. Tafsir itu kata ulama artinya untuk menjelaskan dengan bahasa lain, ya. Menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi tafsir perlafaz ya diperhatikan tafsirnya atau maknanya penjelasannya ya. Tentunya perlu diketahui bahwa tafsir itu ada kaidah-kaidahnya. Oleh karena itu ulama banyak menulis tentang kawaid fi at-tafsir, kaidah-kaidah tafsir ya. Dalam kaidah tafsir disebutkan ketika kita memahami sebuah ayat ya, maka kita melihat ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Kita memahami ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain yang mendukung ayat tersebut. Dan berikutnya ketika kita tidak menjumpai dari Al-Quran, maka kita kembali kepada sunnah, mengambil sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya? Memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Dari sabda-sabda beliau. Karena tadi sangat jelas sekali ayatnya, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, ini Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar kau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ini tugas Nabi Muhammad adalah menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada manusia. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia dengan lisannya, dengan perbuatannya, dan dengan takrirnya. Sekali lagi, dengan lisannya, sabda-sabda Rasul, kemudian fi'il Rasul, perbuatan Rasul, dan takrir beliau. Ya, takrir beliau. Jadi, ini. Jadi sebagian ulama seperti yang saya tahu Allah, kalau saya tidak salah ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tidak mengurutkan sunnah pada urutan yang kedua. Tetapi beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an dan sunnah satu sejajar. Ya. Dan sangat penting sekali kita memahami Al-Qur'an dengan sunnah, langsung Qur'an dan sunnah. Memahami Al-Qur'an dengan sunnah. Karena apa? Dasarnya adalah sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Rasul bersabda dalam hadis ya, yang sudah saya sebutkan tadi, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'a. Kalimat ada wa mithlahu ma'a. Ketahuilah bahwa aku telah diberi wahyu Al-Qur'an dan yang semisalnya. Ini menunjukkan satu tingkatan. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Kemudian menafsirkan Quran dengan akwal sahabat, perkataan sahabat, kemudian akwal tabi'in, kemudian dengan pemahaman bahasa Arab. Ya. Ini urutan dalam memahami tafsir Al-Quranul Karim. Adapun sunnah yang perlu kita pahami, ya, sunnah adalah semua yang datang dibawa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, ini adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Jadi dari keyakinan, i'tiqad, kemudian dari apa saja yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Tapi lebih dikhususkan lagi ketika kita belajar disiplin ilmu tertentu, maka itu kembalinya ke pemahaman dari disiplin ilmu tertentu. Tentunya ketika memahami sunnah lewat pemahaman, kita memahami disiplin ilmu usul fikih lain. Sunnah menurut fikih lain. Sunnah menurut ahli hadis pun definisinya lain. Sunnah dalam ilmu hadis, dalam disiplin ilmu hadis adalah yang keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau dan takrir beliau, ya, dari ucapan beliau, ya, jadi sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sunnah, perbuatan-perbuatan Rasul juga sunnah, kemudian takrir beliau, persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh beberapa sahabatnya, itu juga sunnah. Ini juga sunnah, ya. Nah ini sunnah. Sunnah ini luas. Semua hal yang datang dari Rasulullah SAW adalah sunnah. Dan dalam memahami Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua hal. Maka Al-Imam Al-Barbahari berkata, "Ya'lam anna al-Islamah huwa sunnah, wa sunnah tahiyal Islam." Ketahuilah bahwa Islam itu sunnah. Sunnah adalah apa? Islam. Ya. Karena Islam kan datang dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Allah, yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul menjelaskan kepada umat manusia. Ya, ini yang bisa ana jawab, Allahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Satu lagi ya. Tapi Ustaz, satu lagi pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan. Saudari Ira di Jakarta, Ustaz, yang bertanya, "Ustaz, amal-amal apa secara konkret dan berbala besar yang bisa kita lakukan dan diterima Allah sebagai bekal akhirat selain sedekah dengan uang, Ustaz?" Amal-amal apa saja yang konkret dan berbala besar yang bisa kita lakukan dan diterima Allah sebagai bekal kita ke akhirat selain sedekah dengan uang, Ustaz? Selain sedekah dengan uang, ya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Di antaranya pertebal keimanan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Hati kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Kalau hati kita dipenuhi dengan keimanan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan derajat tinggi di sisi Allah. Ya. Lihat, ada pelajaran menarik dari pernyataan ulama. Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ya derajatnya paling tinggi di antara manusia, bahkan di antara para sahabat. Hmm. Bahkan sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa afdalun nas ba'dal anbiya'i war rasul, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Padahal kata ulama, ibadah beliau ya biasa-biasa saja dibandingkan dengan ibadah para sahabat yang lainnya. Beliau pun meninggal tidak seperti meninggal para sahabat yang lain di medan pertempuran, di jihad, maksudnya. Beliau pun kaya. Ada sahabat yang lain miskin. Sahabat yang lain miskin, seperti Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Al-Sufan. Susah hidupnya. Bahkan Abu Hurairah pernah jatuh di masjid, kan? Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu bisa mengungguli mereka? Ya? Ini dijawab oleh Abu Bakar bin Iyash. Ya? Dia berkata, "Ma sabakuhum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin, walakin sabakuhum bima bishayin waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar Siddiq mengungguli mereka dengan banyak solat dan banyak puasa. Tetapi Abu Bakar Siddiq mengungguli mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang ada di hatinya, dari keimanan. Keimanan. Ya, di ini yang paling penting. Ya, iman. Ini amalul qalbi, wa qaulul qalb. Qaulul qalbi wa amalul qalb. Ini harus diperhatikan dan sangat-sangat penting sekali. Ya kan? Nah, ini Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu keimanan Abu Bakar Siddiq kalau ditimbang dengan keimanan manusia semuanya diberat keimanan tumplang Abu Bakar Siddiq. Luar biasa. Nah, kemudian kita perbaiki diri kita dengan memperbanyak beramal, ya, berzikir, ya, baca buku-buku yang tentang amalan-amalan itu banyak sekali. Ya, senyum saja dapat pahala. Masya Allah. Salam misalnya. Ya, tabassum fi wajhi akhika sedekah. Iya, sudah. Senyumnya Anda kepada saudara Anda sedekah. Ya. Baca Quran pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan satu pahala. Kemudian satu pahala lipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku enggak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masyaallah. Pahalanya banyak sekali. Banyak sekali. Duduk 5 menit udah banyak pahalanya. Masyaallah. Ya kan? Ah, banyak. Banyak selain sedekah banyak, ya. Salat. Ya. Sunat. Salat wajib, salat sunahnya diperhatikan. Puasa ya. Puasa. Puasa Senin Kamis kan. Dan seterusnya, ya. Oh, banyak sekali. Zikir. Ya, pikir talabul ilmi, ilmu, ya kan? Menuntut ilmu di majlis, ya, penting menuntut ilmu. Ilmu akidah terutama. Ilmu akidah, belajar ilmu akidah satu bab per babnya. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Babun min al-ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha." Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Ya. Tapi barangkali ini saja akhi fillah yang bisa kita sampaikan. Ikhwati wa akhwati, ikhwati fillah rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kaidah yang ketiga. Insyaallah kita akan bahas kaidah berikutnya yang keempat. Ya, bahwa Ahlu Sunnah juga tidak memahami sendiri Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman salaf. Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, ya, kaidah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan minta pada Allah pahalanya, ya, dan Allah berikan rizki keikhlasan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya minta ampun kepada Allah kalau ada kata-kata yang menyimpang. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.